Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sungguh merupakan anugerah yang besar dari Allah kepada kita bahwa hati kita damai berkat Al-Quran yang diturunkannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana hidup bahagia berkat Al-Quran dan aplikasinya berupa hadis. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Furqan ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya hingga dia dapat makan dari hasilnya. Orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Pendengar yang dirahmati Allah, ini jelas sekali masih terkait erat dengan ayat ke-7, di mana kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pengikut setia Nabi Muhammad yang dikenal dengan sahabat, bahwa Nabi Muhammad itu tidak layak menjadi rasul, Nabi Muhammad tidak layak diturunkan kepadanya Al-Quran. Pada ayat ke-7 digambarkan, yang pertama, karena Nabi Muhammad itu memiliki ciri dan bentuk yang sangat manusia, bahkan memang dia manusia, dan menurut mereka itu tidak layak. Apa ciri dan bentuknya? Makan dan berbisnis. Tapi suatu hal yang mencengangkan, bisnis Nabi Muhammad itu membuat dia menjadi manusia yang mandiri. Dengan keberadaannya berstatus yatim piatu, sebenarnya Nabi Muhammad bukanlah seorang yang miskin, mengemis dari orang lain. Maka ketika digambarkan ayat yang pertama, di ayat ke-7 Nabi Muhammad makan dan berbisnis, di ayat ke-8 mereka mengatakan, kenapa diturunkan kepada manusia yang mencirikan, yang tidak memiliki harta kekayaan. Benar, Nabi Muhammad adalah pekerja keras. Benar, Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur terpercaya. Benar, Nabi Muhammad adalah orang yang tekun, sehingga rezeki mendatangi dirinya berupa materi di samping rezeki kenabian, dan itu sungguh luar biasa, dan itu bukanlah hasil dari warisan orang tuanya. Pendengar inspiratif, inilah yang tidak diterima oleh kaum kafir Quraisy. Maunya Nabi Muhammad itu kaya secara turunan, tapi apa yang dapat diambil dari orang yang kaya karena keturunan? Lahir dari seorang hartawan, konglomerat, miliarder, maka apa yang dapat dipetik dari itu? Tapi ketika Nabi Muhammad dalam kondisinya yatim piatu, dengan kondisinya yang sederhana, kemudian menjadi seorang miliuner karena ketekunannya yang yamshi fil aswaq, berjalan di pasar, memantau harga, melihat peluang bisnis. Inilah yang dilakukan oleh umat non-muslim sekarang. Sebelum subuh mereka sudah jalan ke sambu sana, membeli sayur mayur untuk dijual. Jam 10 sudah tutup dan hasil berlimpah. Semangat Islam, semangat mencintai Al-Quran, semangat bekerja, semangat tekun berjalan di pasar, sehingga memiliki kanzun, memiliki harta kekayaan yang bukan berasal dari warisan. Atau juga memiliki kebun. Nabi Muhammad memiliki kebun di Madinah. Bahkan ketika dia sampai di Madinah, Nabi Muhammad mewakafkan sebidang tanah untuk menjadi pusat bisnis, sentral bisnis. di mana diwakaf tanah itu, jadi tanah wakaf pertama kali sesudah masjid adalah pusat pasar, bukan kuburan. Ustaz Fadli dapat melanjutkan bagaimana sebenarnya apa yang dicibirkan manusia pada masa itu sebenarnya adalah bom waktu yang harus dienyahkan dari muka bumi. Karena apa? Karena iman itu tidak meninggalkan kita untuk makan. Iman itu harus bekerja dan berbisnis. Iman itu punya harta dan punya kebun. Tetapi semua itu bukanlah di hatinya, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dirasakan Nabi Muhammad ini diikuti oleh pengikut setianya, sehingga orang kafir berkata, kenapa Anda harus mengikuti orang ini? Kamu semua sudah kena sihir. Kenapa? Karena memang apa yang dikatakan Al-Quran dilakukan Nabi Muhammad, perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Semua terhipnotis. Siapa aja? Baik, sahabat inspiratif rahimakumullah, yang dipaparkan oleh Ustadz Zainal adalah sebuah konsep besar tentang sunnah ibadah. Sunnah ibadah yang sudah kita pahami lama, tetapi juga di sini bagaimana kemudian muncul yang sebenarnya sudah lama ada, sunnah berbisnis. Ya'kul ta'am wa yamshi fil aswaq, ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Rasulullah bahkan sebagai seorang rasul saja butuh itu. Rasulullah saja, kata beliau, bahkan jalan ke pasar sebagai komparasi perekonomian di pasar. Karena pasar adalah surat nadi perekonomian dan perniagaan di zaman Rasulullah. Persis yang dikatakan oleh beliau, bagaimana kita bisa kalah? Orang Islam yang mempunyai ibadah wajib bangun saat sholat subuh, orang Islam yang mempunyai sunnah yang sangat kuat untuk bangun tahajud, ini adalah sebuah tamparan buat kita bersama. Ibadah kita disuruh bangun sepertiga malam, dan kemudian kita kiranya bisa bangun terus untuk melakukan kegiatan perekonomian. Jadi sunnah ibadah tidak boleh menukar kita tentang sunnah bisnis. Di ayat 8 surah Al-Furqan ini sebenarnya bisa dikatakan fenomena pada saat itu, banyak orang kafir, banyak orang yang zalim yang tidak menganut terhadap Al-Quran tersaingi secara bisnis. Dan itu sudah terbukti bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang Rasul. Beliau dikenal sebagai seorang Al-Amin, Ustaz, ya? Iya. Nah, ini yang kita sebut sunnah ibadah dan sunnah bisnis, etos bekerja keras. Rasulullah saja harus bekerja keras untuk mengaplikasikan dua nilai yang penting. Aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan salat sebagai simbol ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menunaikan zakat adalah simbol kesolehan sosial kita. Orang Islam itu tidak boleh lemah. Orang Islam itu tidak boleh miskin. Dalam artian kayanya memang itu untuk membantu sesama. Bahwa parameter kemiskinan dalam Islam bukan berapa pendapatannya. Parameter dalam Islam, kemakmuran itu adalah orang yang mampu untuk menunaikan zakat. Itulah orang-orang Islam yang sempurna. Orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman secara vertikal dan kemudian berkemampuan beramal soleh untuk sebanyak-banyaknya manusia. Anfa'uhum linnas, bermanfaat secara nilai dan bermanfaat secara finansial. Sahabat inspiratif rahimakumullah, demikian yang harus kita pahami dengan baik, bahwa konsep berhijrah Rasulullah ke Madinah itu juga yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal tadi, membangun masjid, setelah itu membangun wakaf tanah untuk pasar. Bayangkan kalau saat ini kita di Medan punya Carrefour untuk orang Islam khusus dan semua rukonya gratis, sehingga harganya bisa jauh di bawah pesaing-pesaing kita. Mari kita sudah mulai belajar untuk wakaf bisnis pasar. Wakaf itu tidak identik dengan ibadah masjid dan kuburan saja ternyata, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Pendengar yang dimuliakan Allah, cintanya kita kepada Al-Quran, cintanya kita kepada saudara kita, sehingga masih di dalam beberapa hari ini kita masih salah ucap. Kita terkadang mengucap Ustaz Fajrul Haq, karena memang itu adalah saudara kita. Mudah-mudahan kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dapat kita ambil kesimpulan di ayat ke-8 ini, perkataan orang-orang durjana atau tidak beriman itu bahkan lebih pahit lagi dari yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Tapi apapun ceritanya, dengarlah yang baik dan ikuti, jangan dengarkan yang buruk dan jauhkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.